Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan jawaban Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait dengan pertanyaan pada halaman 191. Innakum ta'lamun, kalian mengetahui bahwasanya, ta'lamun ma'dil fiqhi wal ma'rifatil waqi'i fi ummatina min ahamiyatin uzma, farju min fadiratikum wad'a mizanin lana hatta la yakuna hadzal waqi' huwa kullu hammina wa yub'iduna aw yub'idana 'anil ihtimami bil ilmi asy-syar'i. Ketika sang penanya meminta bimbingan kepada beliau hafizahullah ta'ala untuk menjelaskan apa yang tersebar di tengah masyarakat pentingnya fiqhu al-waqi' yang menjadi perhatian sekian banyak orang agar mengetahui bimbingan beliau serta terhindar dari fitnah atau bahaya tersebut yang akan melalaikan dari talabul ilm. Qala alaman 192. Qala hafizahullah ta'ala, ana aqra'u fi kutayyibin fi ilmaniyati. Saya membaca Kutayyib, tasghir dari kitab. Saya membaca kitab kecil tentang ilmaniyah, yakni tentang pemahaman liberal yang memisahkan antara urusan kepemerintahan dengan urusan agama. Yaqul min khasa'isihim annahum yad'aluna fil ulama. Di antara keistimewaan, kekhususan mereka, bahwasanya mereka mencela para ulama. Yaqulun, mereka mengatakan jahidin, raji'iyin, mutakhallifin, ulama jumud, para ulama jumud, ya, kaku, raji'iyin, kembali ke masa lampau, kuno, mutakhallafin, tertinggal. Nafsu syai' yastakhdimuhu asyababul muslim. Ya, persis apa yang dipakai oleh syabab pemuda Islam fi haqqi syuyukhihim ulama'ihim terkait dengan para syekh, para tokoh, demikian pula para ulama mereka. Tatkala syabab, ya, para pemuda menggelari orang-orang alim, orang-orang berilmu dengan ucapan semacam itu. Jumud, raji'in, kemudian mutakhallafin, tertinggal, kuno, dan lain sebagainya. Fayaqulun, ma ya'rifuna al-waqi'. Para ulama tidak tahu waqi', kenyataan. Ma yaqdiruna an yaqulu raji'in. Mereka, para syabab, tidak mampu untuk mengatakan, ya, para ulama raji'in, ulama kuno, maunya kembali kepada orang-orang dahulu. Ghayyaru al-ibarati faqat. Para syabab tersebut mengubah ungkapan. Ya, dari ungkapan jamidin, raji'in, mutakhallafin diganti dengan ucapan semacam itu. Ya. Ma ya'rifuna al-waqi'. Para ulama enggak tahu kenyataan, masya Allah. Faqat, yakni wad'u qaliban jadida. Mereka, para syabab, membuat atau meletakkan sampul baru, ya, penampilan baru, cetakan baru. Di mana pada intinya menjatuhkan, menganggap para ulama tersebut tidak tahu kenyataan. Berarti kalau tidak tahu kenyataan, enggak tahu gambaran hakiki, berarti apa? Enggak layak untuk berfatwa. Nah, karena pertanyaan itu, gambaran tersebut merupakan, ya, perkara yang sangat penting di dalam menentukan jawaban. Kata mereka, ma ya'rifuna al-waqi'. Hal demikian muncul dari syabab, dari kalangan ikhwanul muslimin ataupun jamaah takfir, sehingga muncul ucapan-ucapan semacam ini. Kalau demikian, para ulama ketika itu Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala, enggak patut untuk menjawab problema umat. Terjadi peperangan di sana, enggak patut. Ujung-ujungnya semacam itu. Akhirnya mereka memilih ulama-ulama atau orang yang dianggap alim, yang berilmu, memfatwakan jihad, memfatwakan pembunuh diri, memfatwakan ini dan itu. Lakin fil haqiqati, liyakin fi haqiqatil amri, anna qawlahum min anil ulama, namun hakikatnya, hakikat perkara bahwasanya ucapan mereka tentang ulama, innahum la yafqahuna alwaqi' yusawi qawla al-ahzabi al-ilmaniyati 'an ulama. Hakikatnya ucapan mereka para syabab yang terseret oleh hawa nafsu dan hamasah mereka, hawa nafsu dan semangatnya mereka, hakikatnya apa? Bahwasanya hakikat ucapan para syabab itu menunjukkan bahwasanya para ulama tidak mengetahui waqi', tidak mengetahui kenyataan, seperti atau sama dengan ucapan Al-Ahzab, kelompok-kelompok liberal, kaum liberal tentang para ulama, innahum jamidun wa raji'un wa mutakhallafun, ucapannya sama ya, jumud, kaku, kuno, kemudian tertinggal. Lihada tufradu fatawahum liannahum ma ya'rifuna alwaqi'. Oleh karena ini, dengan alasan demikian, tufrad fatwa, ya, fatwa-fatwa para ulama ditinggalkan, tidak diambil. Para ulama telah berfatwa dalam sekian qadhiyah, peristiwa, terjadi peperangan, terjadi penindasan, mereka berfatwa. Akhirnya apa? Tufrad fatwa-fatwa mereka ditinggalkan. Alasannya karena mereka tidak tahu waqi'. Para ulama memiliki ilmu, demikian pula akhbar, berita-berita pun sampai kepada mereka. Sekarang barakallahu fikum, berita yang mereka ambil yaitu dari para syabab. Para syabab dapat berita dari mana? Dari mana beritanya? Dari internet. Dari siapa sumbernya? Dari Hizbiyun. Dari siapa lagi? Ya, enggak jelas. Bahkan sebagainya diubah. Bagaimana dikatakan mereka tahu waqi'? Dari mana beritanya? Dari majalah, dari koran. Itu keadaan syabab demikian. Anggaplah mereka layak berfatwa. Berita yang sampai kepada mereka tidak pas, tidak sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan para ulama memiliki mumarasah, memiliki pengalaman sekian puluh tahun memperhatikan keadaan umat, fitnah yang ada. Mereka berfatwa penuh dengan tanggung jawab. Karena fatwa yang mereka sampaikan bukan sekedar di dunia, namun tanggung jawabnya akan mereka persiapkan di akhirat kelak. Syekh bin Baz dan lain sebagainya berfatwa dijalankan oleh umat, mereka siap untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya bukan ringan. Taib. Qala hafizahullah taala, wa hadza amrun khatirun jiddan. Perkara ini yaitu menyamakan atau adanya kesamaan ucapan syabab, para pemuda muslim, dengan ucapan kaum liberal, ya, bahwasanya para ulama tidak tahu waqi'. Kalau demikian para ulama tidak diterima fatwa-fatwanya, ini adalah amrun khatirun jidda, perkara yang sangat berbahaya. Rahibun ay marhu, perkara yang sangat mengerikan, menakutkan. Mengapa demikian? Ya, kalau para ulama sudah sejak jengar ucapannya, siapa yang mau diambil ucapannya? Ittakhadhu ru'usa al-juhala, mereka mengambil orang-orang jahil sebagai apa? Pemimpin. Bukan lagi para ulama. Rahib, perkara yang sangat menakutkan, mengerikan. Yajibu an yatuba syababuna minhu, wajib bagi para pemuda kita untuk bertaubat dari ucapan semacam itu. Apa ucapannya? Para ulama tidak tahu wakil kenyataan. Wa an yarji'u ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan wajib untuk kembali kepada Allah Ta'ala, rujuk. Li'annahum waqa'u fi dhanbin kabirin, karena mereka para syabab terjatuh kepada dosa yang amat besar. Dosa yang sangat besar. Yang dicela di sini bukan orang per orang individu. Yang dicela di sini bukan tulaib ilm ataupun awam. Yang dicela di sini adalah ya para pembawa ilmu, para pembawa syariat. Sehingga kata beliau, li'annahum waqa'u fi dhanbin kabir, mereka terjatuh kepada dosa yang amat besar. Sampai dikatakan oleh ahli ilmu, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Ketika seorang mencacati ulama, ketika seseorang menjatuhkan kehormatan mereka yang sudah sekian lama mencari ilmu, sudah sekian lama berdakwah, sekian lama ya menangani problema-problema, dituduh dengan tuduhan semacam itu, enggak tahu kenyataan. Akibatnya apa? Akibatnya akan menimpa orang itu sendiri, syabab itu sendiri, ya. Lalu dia akan memegang ucapan siapa kalau bukan ucapan ulama. Tayyib. Li'annahum waqa'u fi dhanbin kabir, karena mereka terjatuh kepada dosa yang sangat besar. Wa fi tafdhili hadzal waqi 'ala sya'illah. Demikian pula ya, mereka telah mengedepankan al-waqi, yakni berita-berita tadi, daripada syariat Allah. Lebih mengedepankan berita-berita tersebut daripada mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menerapkannya. Di anna ta'na fi haula'i wa tanfir minhum wa fi 'ilmihim mu'addin la mahalata ila ta'ni fi syar'illahi wa fi dinillah. Karena celaan kepada para ulama, wa tanfir, dan membuat manusia berlari dari ulama. Kok bisa berlari? Iya, ketika mereka mengatakan para ulama enggak tahu waqi. Ya, kalau enggak tahu waqi berarti enggak layak untuk berfatwa. Ini terdapat tanfir, upaya untuk membuat manusia lari dari para ulama. Wa fi ilmihim, demikian pula lari dari ilmu mereka. Mu'addin, ini berdampak, berakibat la mahalata, yang tidak mungkin dielakkan. Berdampak apa? Ila ta'ni, mencela syariat, demikian pula mencela agama Allah. Nah, sangat berbahaya. Oleh karena itu wajib bagi mereka bertaubat. Qala hadhihi thimaru hadzal uslubi alladhi yastakhdimu al'ana aw alladhi yastakhdamu al'an. Ini merupakan buah dari metode yang digunakan saat ini, metode untuk menjatuhkan para ulama. Kasilahin, seperti silah, seperti senjata. Litahmisil ulama wa adami i'tibari fatawahum wa ramyihim bil jahli. Ya. Kasilah ini seperti silah, seperti senjata, untuk litahmish al ulama, untuk memperbincangkan para ulama. Dan adam i'tibar, tidak memperhatikan, tidak menghiraukan fatwa mereka. Orang yihim bil jahli, serta menuduh para ulama dengan kejahilan. Warraji'iyati wat takhallufi, ya, yang mundur, yang kuno, tidak maju. Hadza maghza qawli haula'i al'an ulama'u waqi'. Inilah maghza, yakni ghaza, yaghzu. Inilah tempat pertempuran, ibaratnya. Medan pertempuran ucapan mereka saat ini. Ulama waqi', ulama waqi'. ulama yang tahu kenyataan, ulama tahu kenyataan. Ya, itu kembali kepada ulama yang tidak berjalan bareng dengan ulama kibar. Syekh bin Baz ketika itu, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya dari para ulama, Syekh Shalih Fauzan, nah, yang benar-benar mengetahui ilmu dan kenyataan. Mereka tinggalkan ucapan ulama ini, kembali kepada ulama yang lain yang mereka anggap sebagai ulama alim. Qala hadhihi haqiqatuhu wa hadha tafsiru, inilah hakikatnya dan inilah penjelasannya. Qala lakin ana a'taqidu annahum ma ya'rifun, namun saya yakin bahwasanya mereka, ya, para syabab, para pemuda, tidak mengetahui hakikat tersebut. Masakinu, sungguh kasihan mereka. Akhadathum al-awatifu, mereka telah dikuasai oleh al-awatif, perasaan. Wa ma ya'rifuna ma hadha yuradu bihim, mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan dari ucapan-ucapan semacam itu. Naam. Ma ya'rifuna masakin, sungguh kasihan mereka enggak mengetahui hal itu. Namun apa? Sudah apa istilahnya, terjangkiti ucapan tersebut. Sudah terasuki oleh ucapan-ucapan semacam itu. Fa waqa'u fi hadhihi asy-syubaki, sehingga mereka terjatuh pada jaring-jaring tersebut, ya, jebakan-jebakan itu. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, menjatuhkan Islam dari dalam dengan memasukkan syubhat-syubhat kepada para syabab yang menjadi generasi penerus. Fa'ana uqidhukum ayyuhas syababu, maka saya membangunkan kalian wahai syabab, bangun, bangun, bangkit, ingat, sadar, itu bahaya. Naam. Fa ana uqidhukum ayyuhas syababu, saya bangunkan kalian wahai syabab. Alladhi waqa'a fi hadha minkum alaihi an yatuba ila Allah wa yarji'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi, ya, syabab, seorang pemuda yang terjatuh pada hal semacam ini, pemahaman tersebut di antara kalian, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Wajib segera cari ilmu, ya, pegang bimbingan para ulama, jalankan ulama ar-rasikhin. Qala wa ya'rifu makanatal ilm wa ya'rifa wa an yatub wa yarji' wa ya'rifa, yani dan hendaklah dia mengetahui kedudukan ilmu, pelajari Quran, Sunnah, penjelasan salafus saleh, dipelajari. Naam. Wa ya'rifa khuturata hadzal uslub, demikian pula mengerti bahayanya metode semacam ini menjatuhkan para ulama. Li'annahu yu'addi ila tanfiri min dinillah, karena ini berdampak, ya, adanya upaya untuk membuat lari manusia dari agama Allah. Manusia akan lari, manusia akan meninggalkan Quran dan Sunnah dengan sebab itu, meninggalkan para ulama dengan sebab ucapan tersebut. Dikatakan ulama itu ulamanya kuno, enggak tahu wake, ya, kaku, tertinggal dan semisalnya. Li'annahu idza kana haula'i hum ulama'uddin wa nata'anu fihim manujahhiluhum wa nashma'izzu minhum an-nufusa. Baik. Karena jika mereka, para ulama agama ini, orang-orang mengerti permasalahan agama, sementara kita wa nata'anu fihim, kita mencela mereka, mereka para ulama, orang berilmu, kita cela. Wa nujahhiluhum, dan kita menganggap para ulama sebagai orang-orang jahil. Tashma'izzu minhun nufusu, ya, maka jiwa-jiwa manusia, tashma'izzu, jiwa-jiwa manusia akan apa istilahnya, takut kepada para ulama. atau merasa benci. Nah, tashma'izz minhun nufus, jiwa-jiwa manusia menjadi benci, tidak senang terhadap para ulama, sudah jatuh kehormatan mereka. Watanfiru, dan jiwa-jiwa itu lari dari para ulama. Fayagunu annatijatu, hasilnya annunaffira an dinillah, kita membuat lari manusia dari agama Allah. Ya sudah tidak mau mengambil ilmu dari ulama. Min aina na'khudhuhu ba'da dzalik, kalau demikian kita mencari agama dari siapa? Para ulama sudah tidak dianggap, para ulama dikatakan sebagai orang yang tidak tahu waqi', tidak layak berfatwa, terus cari ilmunya dari siapa? Naam. Min aina na'khudhuhu ba'da dzalik, lalu dari mana kita mengambil agama setelah itu? Qala hafizahullahu ta'ala naruhu wa narzami fi ahdani ahli al-bid'i aw na'ishu natakhabbatu fi zulumatil jahli fa ana unashidu shababana wa ikhwanana alladhina yatalaqqafuna hadzal kalama min ghairi ma'rifatin bi awaqibihi wa min ghairi ma'rifatin bi muntalaqihi wa ahdafihi. Naruh, kita akan pergi tentunya ya, para ulama tidak dianggap lagi. Naruh, kita akan pergi dan terlempar fi ahdani ahlil bid'ah, di bawah bimbingan atau pemeliharaan atau pendidikan yang dilakukan oleh bid'ah. Au na'ishu, ya, kalau sudah lari dari ulama, kemana larinya? Lari ke ahli bid'ah, lari kepada ahli batil. Mengapa? Ahli hak ditinggalkan, terus kemana larinya? Ya lari kepada ahli batil, ahli bid'ah. Atau na'ish, atau kita hidup natakhabbat, serampangan, dalam keadaan tidak teratur, dalam keadaan kacau. Fi dzulumatil jahli, di dalam kegelapan-kegelapan jahat, kebodohan. Sudah keluar dari bingkai yang dibimbingkan para ulama, jatuh kepada kezaliman, kejahilan. Gak karuan hidupnya. Fa'ana, maka aku ya unasyid, ini beliau menghasung dengan hasungan yang kuat. Unasyid, ini semacam menyumpah para pemuda. Ya, saya bersumpah kepada para pemuda, ini sebagai bentuk ajakan yang kuat dari beliau. Wa ikhwanana, dan saudara-saudara kami. Alladzina yatalaqqafuna bihadzal kalam, yang talaqqaf maknanya adalah menelan, mentah-mentah ucapan tadi. Bahwasanya ulama tidak tahu waqi'. Beliau menasihatkan, betul-betul menekankan kepada para syabab, para ikhwah yang sudah menelan-nelan ucapan tadi secara mentah-mentah, ditelan mentah-mentah. Min ghairi ma'rifah, tanpa mengetahui bi awaqibihi, akibatnya. Apa akibat ucapan itu? Demikian pula, wa min ghairi ma'rifatin, tidak pula mengetahui bimuntalaqihi, naam, tanpa mengetahui ujungnya kemana, muntalaq, ay madhab, kemana arahnya. Wa ahdafihi, dan tidak mengetahui tujuannya, sasarannya apa. Baik, alaihi an yadrusu hadzal amr, wajib bagi syabab dan ikhwah untuk mempelajari perkara ini. Apa akibatnya? Ujungnya kemana? Wa ya'khudhu minni hadzal darsa, dan mereka mengambil dariku pelajaran ini. Apa pelajarannya tadi? Ya, ujungnya adalah menjatuhkan kehormatan ulama, tidak mengambil ilmu dari mereka, tidak memanggil syariat dari mereka, kemudian mereka akan mengikuti ahli bid'ah. Demikian pula, ataukah mereka akan hidup di dalam kejahilan, kegelapan-kegelapan jahilan, enggak mengambil ilmu dari para ulama. Kalau mereka mengambil pelajaran demikian. Qala wa yuhallilu idza kanu bada'u yuhallilu. Yuhallilu yakni mengurai. Ya. Menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika mereka baru berusaha untuk menyelesaikannya, mengurai permasalahan itu. Liya'rifu an-nataija, agar mereka mengetahui akibatnya. Wastimara, demikian pula buahnya. Limithli hadzal uslubi was-silahi ar-rahibi, sehingga mereka mengetahui akibat, dampak dan buah dari metode semacam ini dan senjata semacam itu. Ar-rahib yang menakutkan. Alladhi istakhdama wa in kanu la alladhi ustukhdima wa in kanu la yaqsidun, yang digunakan, senjata yang digunakan tadi walaupun mereka enggak bermaksudkan, tidak bermaksud untuk ya menjatuhkan para ulama. Lakin muaddahum ila tanfiri min dinillahi tabaraka wa ta'ala, namun ya akibatnya, dampaknya adalah menjauhkan manusia dari agama Allah, membuat lari umat dari agama Allah. Wa tanfiri minat tauhid, demikian pula membuat lari tayyib manusia dari tauhid. Wa tanfiri minas sunnah, demikian pula dari sunnah. Wa tanfiri minat tafsir, dan dari tafsir. Wa tanfiri minal ulumil islamiyah, membuat manusia lari dari ilmu-ilmu syariat. Wa naqbalu ala suhufi, lalu apa? Kita membaca suhuf, Quran, Quran yang dibaca, enggak lagi tafsir, enggak lagi ilmu syariah, enggak lagi tauhid, enggak lagi sunnah yang dibaca, Quran, berita di internet. Wa naqulu nahnu ulama waqi, kemudian kita mengatakan kita adalah ulama waqi. Adapun mereka yang baca Quran, baca sunnah, baca tafsir, baca ulama salaf, bukan ulama waqi. Wa ya salam wa ya dhaya'ad-din, sungguh ya kita harus menyelamatkan diri kita. Baik, ini merupakan bentuk dhaya'ad-din, upaya untuk menyia-nyiakan agama. Qala idza kana hadza huwa al-manhaju fanas'alu, aw idza kana huwa al-manhaju atau al-manhaja bisa. Idza kana hadza huwa al-manhaju fanas'alu Allah al-'afiyah. Kalau demikian ini dijadikan sebagai manhaj, bahwasanya orang yang berhak mendapat, menjadikan orang yang berhak berfatwa itu harus ulama waqi menurut mereka, maka kita memohon keselamatan kepada Allah. Hadhihi badiratun khatiratun jiddan, ini adalah perkara yang muncul taib yang sangat berbahaya. Yajibu an yudrikaha asyababu, yang wajib untuk diraih, diketahui oleh asyabab, mereka harus tahu bahayanya. Wa an yafi'u ilallah, dan wajib bagi mereka untuk kembali kepada Allah. Wa ila kana fil haqqi, demikian pula kembali kepada sisi kebenaran. Wa ila kana fit tauhid, sisi tauhid. Wa yata'allamu al-ilma min manahilihi, dan mereka mencari ilmu dari sumber yang jelas, yang aman, tayyib dari ahlinya. Wa a'udu fa aqulu lahum, a'udu, saya ulangi, saya katakan kepada mereka, inna hunaka baqiyata baqiyatin, sesungguhnya di sana ada sisa. In dhahabta qabla an nastafida ma 'indaha min al-'ilmi fa innana sana'wi ila ma qalahu Rasulullah alaihi salatu wasalam, na'ulu ila ulama'i juhal fayuftuna bi ghairi 'ilmin fayudilluna wa yadillun. Di sana ada baqiyah, masih ada yang tersisa. Kalau engkau pergi sebelum mengambil faedah ma indaha minal ilm, mengambil faedah dari orang berilmu, ya, nasihat beliau. Kalau engkau pergi meninggalkan para ulama sebelum engkau mengambil faedah ilmu dari para ulama, fa innana, maka kita sanawi, awa ya'wi, kita akan pergi, kita akan sampai ila ma qalahu, sampai kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naulu, dan kita akan ala ya'ul raja'a, kita akan kembali kepada ulama juhal. Fayuftun, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka menyesatkan orang lain dan menyesatkan diri mereka sendiri. Ini ujungnya, akibatnya, kalau meninggalkan para ulama ar-rasikhin fil ilm. Tayyib, kita baca satu lagi nasihat yang sangat penting, perlu kita perhatikan dari apa yang beliau telah sampaikan tadi. Kembali mengembalikan segala perkara kepada ulama ar-rasikhin, kemudian meninggalkan lakop-lakop semacam itu. Wasnya para ulama tidak tahu wakil, ya, yang serupa dengan ucapan mereka, orang ilmaniyin, liberal. Wasnya ulama itu orang kuno, orang tradisional, orang zaman dahulu. Tidak tahu kenyataan yang mana ujungnya akan menyebabkan ta'an, mencela syariat Islam, agama Islam. Ujungnya juga manusia akan terjatuh kepada kebid'ahan, ikut ahli bid'ah. Agamanya berjalan serampangan tanpa keteraturan, rusak. Naam. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Qala as-su'al. Na'lamu al-farqa baina qawlika salihin wa muslihin. Pertanyaan. Kita mengetahui perbedaan pada ucapanmu salih dan muslih. Perbedaan orang salih dan orang muslih. Apa? Tayyib. Walakin hal yasuhu an yakunal insanu. Namun, apakah yasuh, yajuz, boleh bagi seorang dikatakan salihan ghaira muslihin. Dia salih, namun dia bukan muslih. Thumma hal hunaka madkhalun li ahli al-bid'i min khilali hadha at-tafriqi. Kemudian yang kedua, ya, apakah di sini terdapat peluang masuk untuk ahli bid'ah di tengah-tengah perbedaan tadi, saleh dan muslih? Saleh orang yang memperbaiki keadaan dirinya sendiri, muslih adalah orang yang memperbaiki keadaan orang lain. Qala al-jawab, hadha istilahun, ini adalah istilah salih dan muslih. Wal munafiqun, yang qala Allahu anhum kaum munafikin, Allah telah berbicara tentang mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, kaum munafikin, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di bumi, bumi apa di sini? Pengeboman, pembunuhan atau apa? Ya. Tusidun, yaitu kerusakan di muka bumi, membuat keyakinan-keyakinan batil, amal-amalan batil, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksiat. Ini hakikat ifsad. Demikian pula nifaq. Mereka mengatakan qalu, sesungguhnya kami hanyalah muslihun, orang yang berbuat islah, memperbaiki, menciptakan kondisi yang aman tentram. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang berbuat ifsad, berbuat kerusakan, namun mereka tidak, ya, menyadarinya, ya, merasa kalau mereka membuat kerusakan. Qala fal muslih min al islahi ziddi al ifsadi. Muslih dari kata islah, aslaha yuslihu islahan, muslihun. Muslih dari kata islah, yaitu orang yang melakukan perbaikan. Diddu atau diddi, nah, bisa juga diddu, diddu al-ifsadi, lawan dari ifsad, membuat kerusakan. Nah, ini kalau di katakan diddu huwa diddu al-ifsad. Kalau diddi berarti al-tafnya ke islah, minal islah diddil ifsadi. Fa antum tadhunnun annana nufsidu wa nahnu muslih, wa nahnu nuslih. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami membuat kerusakan dan kami membuat perbaikan? Afsada yufsidu ifsadan, mufsid, membuat kerusakan. Aslaha yuslihu islahan, muslihun, membuat perbaikan, melakukan perbaikan. Amma salih, adapun salih, orang yang salih, fasalihun fi nafsihi. Ini demikian hukum asalnya. Salih adalah salihun fi nafsihi, orang yang baik dirinya. Dia baik. Wa qad yamtaddu khairuhu ilal akharin. Kadang yamtad khairuhu, kebaikan dia, kebaikan orang tadi, ya, yamtad, apa istilahnya, dirasakan oleh orang lain, memanjang, ya. Bukan hanya dia sendiri yang merasakannya, namun orang lain juga merasakan manfaatnya, kebaikannya. Wa yuslihu tayyib, waqad yakunu khairuhu qasiran ala nafsihi li dha'fihi wa yuslih. Allah alam sab, sebenarnya yang beliau maksudkan yakni muslih, yakni tadi salih, sekarang muslih. Orang muslih adalah orang yang melakukan perbaikan, namun qad yakunu khairuhu ay khair muslih, kebaikan orang berbuat islah, qasiran, hanya terbatas pada dirinya. Lidha'fihi, karena kelemahannya. Jadi maksud beliau, barakallahu fikum, salih, ia adalah orang yang memperbaiki dirinya sendiri. Muslih adalah orang yang memperbaiki orang lain. Nah, sekarang salih, pada hakikatnya salih, itu adalah orang memperbaiki dirinya sendiri, namun kadang dampaknya, ya, buahnya itu bisa dirasakan orang lain. Adapun muslih pada hakikatnya dia berupaya untuk memperbaiki orang lain, memperbaiki keadaan, namun karena kelemahan yang ada pada dirinya, ya, dalam upaya tadi ada kelemahan, qasirun ala nafsihi, upaya perbaikan itu hanya dia sendiri yang merasakan. Ini maknanya lidha'fihi, karena kelemahan yang ada pada dirinya. Qala al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'ifa fi kullin khair. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebagai istinbat dari salih dan muslih, demikian pula dampaknya kepada orang lain. Orang mukmin yang kuat, kuat apa di sini? Imannya. Orang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Di sini sisi kelemahan iman akan berpengaruh terhadap islah yang dia lakukan. Fi kullin khair, dan setiap mukmin lemah ataupun kuat terdapat kebaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fal yughayyirhu, lam amr. Fal yughayyirhu, taghyir. Jadi ghayyara yughayyiru taghyiran. Fal yughayyirhu, lam amr. Kan ada fa, maka dia sukun. Fal, Kalau tidak ada fa, wawu atau thumma, menjadi kasrah. Fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, kekuasaan dia. Taib, apa yang dia miliki. Fa illam yastati' fa biqalbihi, ay fal yughayyirhu biqalbihi. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika dia tidak mampu, maka tidaklah dia mengubah dengan kalbunya. Wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Fahadha alladhi yughayyiru bi yadihi aw yughayyiru bi lisanihi qad yadkhulu fi idadil muslihin. Coba lihat penjelasan beliau. Orang yang mengubah kemungkaran dengan tangannya, jadi mengubah kemungkaran dengan tangannya atau mengubah dengan lisannya, qad yadkhulu, sungguh dia masuk di dalam idad, kategori atau kelompok atau kaum al-muslihin, yang melakukan islah, perbaikan. Mengapa? Dia ubah dengan tangannya, dia ubah dengan lisannya, disampaikan sampai kepada orang lain. Wa ammal ladzi yunkiru biqalbihi, adapun orang yang mengingkari dengan kalbunya, qasir ya, sebatas dirinya sendiri mengingkari dengan kalbunya, faqad yakunu salihan wa la yastati'u an yusliha. Faqad yakun, sungguh dia masuk dalam kategori orang saleh, orang memperbaiki dirinya sendiri dan tidak mampu untuk memperbaiki orang lain. Mengapa? Karena pengingkarannya dalam kalbunya. Oleh karena itu setiap orang berupaya menjadi orang yang saleh dan muslih. Saleh binafsihi wa muslihun li ghairihi. Dia memperbaiki dirinya, demikian pula dia memperbaiki orang lain. Oleh karena itu, kenapa kaum munafikin dikatakan sebagai mufsid, kemudian mereka mengklaim sebagai muslih? Karena mereka mengklaim bahwasanya yang mereka lakukan itu memperbaiki orang lain, berbuat ini dan seterusnya dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka. Namun hakikatnya mereka berbuat kerusakan, merusak akidah, merusak iman, menggembosi ya semangat para sahabat dan lain sebagainya, berbuat kerusakan. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.